tiada. Sudah kau coba pula untuk saling mendekat kembali. Namun tiada satu jalan ku tempuh menuju cinta yang abadi. Hati makin jauh, walau cintaku takkan terlukis lagi, terpaksa terputus di sini.